Saya janji tadi nyanyiin lagu Polisi. Ya, langsung. Spesial untuk Bapak Warut Kepahanan yang bertugas ya. Baik TNI maupun Polri. Barang-barang polisi kita. Ayah curi. Oh, langsung nih.